Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Adabil Mufrad, ada satu perkara yang perlu untuk diingatkan, itu terkait salat yang menghadap sutra atau disyariatkannya menghadap sutra ketika salat. Ini bagi yang sudah mengetahui alhamdulillah, tapi yang mungkin belum mengetahui tentang permasalahan ini, maka mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa diamalkan bahwasanya ketika salat munfaridan, ketika kita salat bersendirian bukan sebagai makmum, begitu pula ketika seseorang menjadi imam di dalam sholat berjamaah, disyariatkan untuk mendekat ke sutra. Disyariatkan untuk mendekatkan badan ke sutra. Ini yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau semasa hidup ketika sholat, disebutkan banyak dari beberapa riwayat, beliau selalu menghadap ke sutra, baik ketika beliau sholat di tanah lapang bersama para sahabat, beliau mengimami, beliau memerintahkan untuk ditancapkan di hadapan beliau kirba atau tombak kecil, ya, tombak pendek, ya, yang ditancapkan di hadapan beliau dan dijadikan sebagai sutra. Sutra itu artinya adalah penghalang yang menghalangi dia dari manusia, sehingga manusia tidak akan lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Jadi itu merupakan batas, ya, batas yang menjadi penanda jangan sampai ada orang yang lewat di hadapan dia karena dia sedang sholat. Adapun di luar sutra maka itu tidak mengapa. Ya, bahkan ada sebagian ulama atau banyak para ulama yang menyebutkan wajibnya. Wajibnya sholat menghadap sutra. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang lain yang berpendapat bahwasanya itu adalah sunnah muakkadah. Ya. Kalaupun seandainya hukumnya adalah sunnah muakkadah, maka tidak sepantasnya kita bermudah-mudahan di dalam meninggalkannya. Hendaknya kita bersemangat untuk mengamalkannya, karena ini sunnah, ya, sunnah yang ditekankan. Bahkan tadi sebagaimana sudah kita sebutkan, sebagian ulama mewajibkan, menghukumnya sebagai perkara yang wajib. Sehingga apa? Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh pada dosa. Ya, jadi ini. Oleh karena itu, di sana ada syariat yang terkait dengan ini. Syariat yang terkait dengan sholat mendekat ke arah sutra. Yaitu syariat untuk daf'u al-mar baina yadayil musalli. Untuk mencegah orang yang hendak lewat di hadapan orang sholat. Itu artinya ketika seseorang sholat sudah mendekat ke arah sutra, di depannya ada sutra baik berupa jidar, tembok, atau ya, benda-benda yang lain yang dijadikan sebagai sutrah, kemudian ada orang yang mau lewat di hadapannya, maka disyariatkan untuk ditahan. Ditahan sekuat tenaga. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, faqatilhu, maka perangi dia. Ya, orang yang sudah yang mau lewat di hadapan orang salat, perangi, tahan dengan sekuat tenaga. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya itu adalah amalan syaitan, melewati orang yang sedang sholat, lewat di hadapan orang yang sholat. Ini berlaku pada orang yang sholat, yang pertama sebagai imam atau sebagai munfarid, orang yang sedang sholat bersendirian. Adapun sebagai makmum tidak berlaku, karena para makmum sutrahnya mengikuti sutrahnya imam. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dahulu di masa Nabi dan para sahabat, pernah suatu ketika Ibnu Abbas berjalan di hadapan saf, yaitu saf orang-orang yang sedang sholat, sambil membawa keledai betina. Jadi lewat di hadapan para makmum, tidak ada yang mengingkari, dan Rasulullah pun tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan sebagaimana dijelaskan para ulama bahwasanya makmum itu sutrahnya mengikuti imam. Jadi kalau antum lewat di depan makmum ketika sholat berjamaah, tidak ada masalah. Misalnya batal, ya, antum dia di shof pertama, qadarullah batal, mau keluar, jangan bingung, waduh saya mau lewat depan orang sholat ini, nggak bisa kemana-mana. Ya, nah, tidak seperti itu, ya, karena makmum itu tidak berlaku hukum sutrah, sutrahnya mengikuti imam. Jadi antum lewat di depan shof jamaah shof yang kedua, nggak ada masalah untuk mengambil wudhu. Nah, barakallahu fikum. Jadi tadi berlaku hukum apa? Disyariatkan untuk menolak orang yang melewati hadapan di hadapan orang yang sedang sholat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyatakan, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli ma 'alaihi minal itsm, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu au khairan lahu min ayyamurra baina yadil musalli." Kalau seandainya orang yang melewati lewat di hadapan orang sholat tahu betapa besarnya dosa lewat di hadapan orang sholat, maka dia memilih untuk berdiri menunggu selama 40, disebutkan, dijelaskan bahwasanya maknanya adalah 40 tahun. Kalau seandainya orang yang melewati di hadapan orang sholat tahu betapa besar dosanya melewati orang yang sedang sholat, maka dia berdiri 40 tahun menunggu sampai orang sholat itu selesai sholat, itu lebih baik buat dia daripada dia melewati orang yang sedang sholat, karena sangat besar dosanya. Ya. Nah, jadi di sini sebagai pengingat buat kita semua, untuk kita memperhatikan sunnah ini, yaitu sunnah mendekat ke arah sutrah. Ya, mendekat ke arah sutrah ketika kita sholat baik sebagai imam atau sholat bersendirian. Bahkan para ulama menyebutkan, misalnya kita sedang masbuk. Ya, kita sedang ikut masuk jamaah dalam keadaan masbuk. Ketika imam sudah selesai, biasanya sebagian jamaah pulang terlebih dahulu, sehingga di hadapan kita tidak ada sutrah. Ya, mungkin kita berada di shof kedua, kemudian para jamaah yang di shof pertama sudah pulang, sudah pergi, maka boleh. Ya, bahkan sebagian menyatakan disyariatkan untuk mendekat ke arah sutrah walaupun dengan satu atau dua langkah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan disyariatkannya untuk mendekat ke arah sutrah. Hukum asal dalam sholat tidak boleh banyak bergerak. Hukum asalnya, kalau banyak bergerak bisa membatalkan sholat, ya. Tapi karena memang mendekat ke arah sutrah itu disyariatkan, maka boleh melangkah satu atau dua langkah mendekat ke arah sutrah, ya. Barakallahu fikum. Insyaallah dipahami ya. Nah, sekali lagi yang sudah tahu alhamdulillah, tapi yang belum pernah mendengar faedah ini, ya, harapannya bisa diamalkan. Nuasil, kita lanjutkan. Kita baca hadis yang ke-147. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi kitabih Al-Adab Al-Mufrad, haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Hafs ibn Ghiyath qala sami'tu Talqa ibn Muawiyah huwa jadduhu qala sami'tu Aba Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin faqalat ud'u Allah lahu faqad dafantu thalathatan. Ini hadisnya sudah berlalu sebenarnya di nomor yang ke-144. Hadis yang sama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan ada seorang wanita mendatangi Nabi sambil membawa sobi, anak kecil. Maka dia berkata kepada Rasulullah, ud'u Allah lahu, doakan baginya wahai Rasulullah, itu bagi anak kecil tadi. Faqad dafantu thalathatan, aku sungguh telah mengubur 3 orang anakku. Jadi ini anaknya yang keempat mungkin ya, yang masih hidup. Maka dia meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan keselamatan bagi anaknya tadi, karena dia telah ditinggal mati 3 anak ya, yang lain. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtadharti bihidharin syadidin minan nar. Engkau telah berlindung dengan sebuah penghalang yang sangat kuat dari neraka. Yaitu dengan sebab apa? Dengan sebab kematian 3 orang anaknya. Seorang yang ditinggal mati anaknya, apalagi sampai 3 anaknya, kemudian dia bersabar dan berihtisab kepada Allah, sabar menanggung ujian tersebut dan menanggung pedihnya musibah yang dia rasakan, dia mendapat balasan berupa ya, diberikan perlindungan dari siksa api neraka. Hadis yang ke-148 kita lanjutkan karena syarahnya dijadikan satu. Haddatsana Aliun qala haddatsana Sufyanu haddatsana Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah. Kisah-kisah yang seperti ini, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, ya, banyak disebutkan di riwayat-riwayat yang sahih. Seorang wanita mendatangi Nabi bertanya atau meminta fatwa dan sebagainya. Ya. Ini tidak boleh kemudian dijadikan dalih untuk membenarkan ya, kelakuan sebagian duat yang menyimpang di zaman ini, yaitu bermudah-mudahan di dalam bertatap muka dengan jamaah pengajian wanitanya. Ini tidak benar. Tidak dibenarkan yang seperti ini. Ya, berdalih dengan riwayat-riwayat yang semisal ini untuk membenarkan ya, apa yang mereka lakukan. Pengajian di depan ibu-ibu tanpa ada hijab, ya, saling memandang satu dengan yang lain. Ya. Nah, si ustadz yang memandang kepada jamaah wanitanya, ya, jamaah wanitanya juga bebas memandang ustadznya. Lalu kemana pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan mata-mata mereka. Perintah untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan mata. Sebagaimana kaum laki-laki diperintahkan untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan mata, begitu pula kaum wanita juga demikian. Karena sebagaimana kaum laki-laki memiliki hasrat kepada kaum wanita, sebaliknya kaum wanita juga memiliki hasrat kepada kaum laki-laki. Dan pintu masuknya hasrat itu adalah dari pandangan mata. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kaum mukminin dan mukminat untuk menundukkan pandangan mata. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Perintah yang sama. Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, kaum mukminat, tundukkan pandangan mata mereka. Tundukkan sebagian pandangan mata mereka dan jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Ya. Jadi di dalam memahami hadis kita harus mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi yang lain. Hadis-hadis Nabi terlalu banyak menyebutkan tentang fitnah wanita, bahaya fitnah wanita. Ma taraktu fikum fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum pria dibandingkan fitnah wanita. Artinya fitnah wanita itu fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki. Karena besarnya ujian yang ditimbulkan dari fitnah wanita. Ini terlalu banyak. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi untuk memahami hadis-hadis yang semisal ini, maka kita harus mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an, ya, dan juga hadis-hadis Nabi yang lain. Ya, jangan kita mengambil satu hadis, memahaminya dengan semaunya sendiri dan mencampakkan atau menyampingkan dalil-dalil syar'i yang lain, baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang sahih yang lainnya. Bisa jadi ada beberapa ihtimal, setidaknya ada dua ihtimal. Ya. Ihtimal yang pertama, ihtimal itu kemungkinan yang pertama, kisah-kisah yang seperti ini bisa jadi kemungkinan yang pertama ini terjadi sebelum turunnya perintah hijab. Ya. Sebelum turunnya perintah untuk hijab. Perintah hijab itu baik hijab pakaian bagi kaum wanita atau hijab berupa ya sitar penghalang. Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Perintah Allah kepada kaum mukminin. Wa idza sa'altumuhunna, jika kalian meminta sebuah kebutuhan kepada mereka, mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah para istri Nabi. Istri-istri Nabi saja yang mereka adalah wanita-wanita beriman yang paling bertakwa, Allah perintahkan jika mau meminta suatu hajat atau kebutuhan, ya, diperintahkan untuk meminta kebutuhan itu dari balik hijab. Tidak boleh berhadapan langsung, ya. Tidak boleh sambil memandang wajahnya. Tidak boleh. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Mintalah kebutuhan kepada mereka dari balik hijab. Ya. Ini istri-istri Nabi saja demikian. Ya. Jadi jangan sampai ada yang berhujah, oh itu kan ayatnya yang dimaksudkan adalah para istri Nabi. Kalau selain istri Nabi boleh. Ini pemahaman yang keliru. Para ulama menjelaskan justru sebaliknya. Istri-istri Nabi, wanita-wanita yang paling bertakwa, yang dijamin surga, dijamin menjadi pendamping Rasulullah di jannah nanti di akhirat, tetap harus menjaga diri. Menjaga dari pandangan mata yang bisa berbahaya. Apalagi wanita-wanita yang tingkat keimanan dan ketakwaannya di bawah istri-istri Nabi, tentunya harus lebih menjaga diri. Nah, ini pemahaman yang benar di dalam memahami ayat-ayat seperti itu. Ya, ini perintah untuk apa? Perintah tentang hijab. Jadi ketika bermuamalah dengan kaum wanita, ya, harus dari balik hijab. Jika itu wanita yang bukan mahram, wanita asing, ajnabi. Begitu pula para wanita ketika bermuamalah dengan kaum pria, ajnabi, pria asing, hendaknya dari balik hijab. Kemungkinan yang pertama, terjadi sebelum turunnya ayat hijab. Kemungkinan yang kedua, ya, Memang tidak disebutkan bahwasanya di sini wanita tersebut bertemu Nabi, tapi berbicaranya di balik hijab. Tapi itu adalah suatu yang mafhum, sudah dipahami. Walaupun tidak disebutkan, tapi karena itu sudah kebiasaan, tidak perlu disebutkan. Jadi wanita tersebut mendatangi Nabi, berbicara kepada Nabi, tapi dari balik hijab. Ya. Walaupun tidak disebutkan. Jadi itu dua ihtimal. Dua kemungkinan yang berlandaskan pada dalil-dalil syar'i yang lain, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ini sedikit faedah, ya. Karena di masa ini banyak syubhat yang beredar seputar ini. Duat, ya, para dai-dai yang kalau boleh kita katakan berpenyakit memang. Dai-dai yang berpenyakit. Ya. Wallahul musta'an. Alasannya untuk menyampaikan ilmu, tapi sambil menyampaikan ilmu sambil memandang wanita-wanita yang bukan mahram, ya. Ini sangat berbahaya. Kemana tadi pengamalan ayat tadi? Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Itu ayat yang muhkam, ayat yang tegas memerintahkan untuk apa? Ghaddul basar. Menundukkan pandangan. Nah, gimana ngajar sambil melihat wajah-wajah kaum wanita yang bukan mahram? Jelas menyelisihi perintah yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Kita lanjutkan. Faqalat, seorang wanita datang menemui Rasulullah berkata, ya Rasulullah, inna la naqdiru alaika fi majlisika. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak memiliki kemampuan untuk hadir di majlis Anda. Itu majlis ilmu, majlis di mana Rasulullah biasa menyampaikan ilmu, menyampaikan mawa'idh, nasihat-nasihat, mau'idhah-mau'idhah. Begitu pula majlis di mana Rasulullah menyampaikan wahyu. Ketika ada wahyu turun, beliau menyampaikan dan para sahabat berkumpul. Tapi yang biasa berkumpul adalah kaum laki-laki. Nah, ini juga menunjukkan, ya, tidak mungkin, tidak memungkinkan bagi para sahabiyat, para sahabat wanita untuk ikut campur dengan sahabat laki-laki hadir di majelis taklim. Ini di antara dalil yang kuat menunjukkan ketika majelis ilmu pun harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Enggak boleh campur. Ini kebiasaan para sahabat. Makanya di sini kaum wanita dari kalangan para sahabiat mengeluh, kami tidak mampu wahai Rasulullah datang di majelis Anda. Tidak memungkinkan bagi kami untuk hadir. Ya. Karena di sana banyak laki-laki yang bukan mahram bagi kami. Fawa'idna yauman na'tika fi. Maka buatkanlah janji bagi kami, buatkanlah jadwal bagi kami suatu hari di mana kami bisa menghadiri, ya, majelis tersebut, ya, menghadiri atau menemui Anda di dalam sebuah majelis ilmu. Jadi ini kaum wanita mengeluh mereka tidak bisa mendapatkan ilmu karena mereka terhalang tadi beberapa, ya, halangan-halangan yang menghalangi mereka untuk ikut hadir di majelis ilmu Rasulullah. Maka mereka meminta satu waktu khusus di mana itu khusus taklim bagi kaum wanita. Majelis khusus bagi kaum wanita. Kalau istilahnya kita di zaman sekarang taklim ummahat, ya, khusus ummahat. Yang hadir ummahat. Tidak ada campur baur laki-laki perempuan. Ya. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan hirsus sahabiyat alal ilm. Semangatnya kaum wanita dari kalangan sahabiyat terhadap ilmu. Jadi walaupun mereka kaum wanita juga punya banyak kesibukan. Tanggung jawab di rumah besar. Mengurusi suami, melayani suami, mengurusi anak-anak, ya, memasak, mengurus rumah, dan sebagainya. Banyak tanggung jawab mereka. Tapi mereka tidak patah semangat. Mereka tetap berusaha untuk mendapatkan ilmu. Tidak mau kalah dari kaum laki-laki. Ya, ini juga merupakan teladan yang sangat baik, ya, bagi kaum wanita. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, mau'idukunna baitu fulan. Janji bagi kalian adalah di rumah si fulan. Jadi beliau menentukan majelisnya, majelis khusus untuk akhwat, untuk ummahat itu, untuk kaum nisa, di beliau tentukan di rumah si fulan, akan diadakan di rumah si fulan. Ya, dengan waktu yang sudah ditentukan, faja'ahunna lidzalikal wa'd. Maka ketika sudah ditentukan waktu dan tempatnya, mereka pun datang, atau Rasulullah mendatangi mereka di janji tersebut di waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Wa kana fi ma haddatsahunna, maka di antara yang beliau sampaikan kepada kaum wanita ketika itu, tentunya banyak nasihat yang beliau sampaikan, mawa'id, tapi di antara yang beliau sampaikan kepada kaum wanita adalah ma minkunna imra'atun yamutu laha thalathun minal waladi, tidak ada seorang wanita di antara kalian yang meninggal tiga anaknya, fatahtasibuhum, maka kemudian dia mengharap pahala berihtisab. Beritisab itu mengharap pahala kepada Allah karena sebab kematian anak-anaknya tadi. Illa dakhalatil jannah, kecuali pasti dia akan masuk ke dalam al-jannah. Di sini terdapat apa? Terdapat keutamaan orang tua yang bisa bersabar, terkhusus ibu, yang mana biasanya ibu itu memang lebih besar rahmahnya, syafaqahnya, kasih sayangnya kepada anaknya. Maka ketika seorang ibu ditinggal mati anak, kesedihannya lebih berat, lebih besar dibandingkan ayah atau bapak. Maka jika ada seorang wanita ditinggal mati anaknya, tiga anaknya meninggal, kemudian dia bisa bersabar, maka balasannya adalah jannah. Faqalat imra'atun, maka ada seorang wanita bertanya, awithnani, atau apakah dua juga? Qala, maka Rasulullah menjawab, awithnani, begitu juga dua. Jadi tidak hanya tiga anak yang meninggal, dua anak pun kalau dia bisa bersabar juga balasannya jannah. Kana Suhailun yatashaddadu fil hadithi wa yahfad. Kana Suhail, yaitu dahulu Suhail salah satu perawi hadith, ya, Suhail bin Abi Saleh, beliau adalah seorang perawi yang yatashaddad, ketat fil hadith, dalam permasalahan hadith, wa yahfad, dan beliau menghafal. Ketat ini maksudnya orang-orang yang mendengar hadis yang beliau sampaikan, ya, dijelaskan setelahnya, walam yakun ahadun yaqdiru ay yaktuba indahu, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk mencatat di sisinya, karena beliau lebih menekankan apa, hafalan. Jadi tidak boleh mencatat, ya, harus dihafal. Nah, seperti itu, ya. Ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, hadhihi al-ahadithu bima'na al-ahadith al-ula. Hadis-hadis ini semakna dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Wa madaru hadzal ajr 'ala as-sabr wal ihtisab. Inti dari pahala yang disebutkan dalam hadis-hadis ini adalah berporos pada sikap sabar dan ihtisab. Sabar dan ihtisab ketika tertimpa musibah, terkhusus apa, musibah berupa kematian anak. La 'alal jaza' wa tasakhud, bukan menyikapi musibah dengan sikap jaza. Jaza itu mengeluh. Wa tasakhud, tasakhud itu marah, ya, jengkel, tidak terima dengan takdir Allah. Ini akan membatalkan pahala. Sikap jaza, sikap, ya, dan tasakhud, marah, tidak ridho dengan takdir Allah, tidak mau menerima takdir Allah, ya, mengeluh, ini menafikan pahala. Wala latmil khudud, wala syakil juyub, tidak boleh juga menyikapi musibah dengan perbuatan-perbuatan seperti ini, yaitu latmul khudud. Latmul khudud itu menampar-nampar pipi. Ya, ini biasa terjadi di orang-orang jahiliyah. Mungkin di zaman sekarang pun banyak yang seperti itu. Ada keluarganya yang meninggal, dia enggak sabar. Ya, istilahnya kalau orang sekarang shock, ya. Kalau sudah shock sudah kayak orang enggak waras. Ada yang sampai pingsan, ada yang menampar-nampar pipinya, memukul-mukul badannya, ada yang syaqqul juyub, merobek-robek bajunya sendiri. Hadza la yaf'aluhu illa ahlul jahiliyah. Perbuatan seperti ini tidak dilakukan kecuali oleh ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Wa man ittasafa bi sifatihim, dan orang-orang yang sifatnya menyerupai mereka. Jadi ini tidak boleh. Ini adalah perbuatan yang dilarang karena menyerupai perbuatan siapa? Orang-orang jahiliyah. Ini harus kita ingat, kalau kita tertimpa musibah qadarullah, ya, kita harus sabar. Begitu pula menasihatkan kepada keluarga kita untuk sabar. Ya. Jangan sedih yang keterlaluan sampai tadi, sampai hilang kesadaran, sampai menganiaya, memukul-mukul diri sendiri, ya, merobek-robek baju dan semisalnya, ini dilarang di dalam syariat kita. Wa yuhramul ajr, maka perbuatan ini menjadikan pahala itu diharamkan, itu tidak mendapatkan pahala. Faman ibtuniya bi syai'in min hadza wajaba alaihi sabru wa taslimu liqada'illahi wa qadarihi wa ihtisabul musibah. Barang siapa yang ditimpa dengan sesuatu dari musibah, wajib baginya untuk bersabar dan berserah diri, ya, menerima takdir Allah dan mengharapkan pahala dengan musibah tersebut. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa sayamutul insan saghiran aw kabiran. Ini yang harus dipahami ketika apa? Ketika ada keluarga kita yang meninggal, maka kita harus ingat, ya. Setiap jiwa itu pasti meninggal. Kalau enggak meninggal sekarang, ya pasti nanti akan meninggal, ya. Kalau enggak meninggal kecil, pasti nanti ketika besar juga meninggal juga, ya. Jadi buat apa terlalu bersedih yang berlebihan? Fa idza ihtasaba man mata lahu wahidun aw ithnani aw thalatha min adh-dhukur aw al-inath ihtasaba dhalikal ajra 'indallahi tabaraka wa ta'ala faqad damina lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadzal ajra al-'adzim alladhi warada dzikruhu fi hadhihi an-nusus. Ya, jadi barang siapa yang ditinggal mati satu, dua atau tiga anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian dia mengharap pahala di sisi Allah, maka Nabi telah menjamin baginya pahala yang besar yang telah disebutkan dalam nas-nas ini. Bil idhafah ila anna man mata min abna'il muslimin wal mu'minin man mata qabla al-hinth fahuwa fil jannah. Dan ditambahkan pula, yaitu faedah tambahan, barang siapa yang meninggal dari kalangan anak-anaknya orang-orang muslimin, mukminin, meninggal sebelum balik, maka dia akan berada di jannah. Ini berita gembira bagi para orang tua yang ditinggal mati anak kecilnya. Jangan khawatir. Kalau memang dia adalah anaknya orang-orang muslim, maka dia akan Allah tempatkan di jannah. Wa annahu laisa ka atfalil musyrikin, tidak seperti anak-anaknya orang musyrikin. Atfalul mu'minin fil jannah, anak-anaknya orang mu'minin di jannah tempatnya. Wa hadhi bushra azimah, ini adalah kabar gembira yang besar. Wa lahum syafa'atun fi abaihim wa ummahatihim, dan mereka memiliki syafaat. Artinya mereka Allah berikan izin untuk memberi syafaat bagi orang tuanya, bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Fawajabas sabru wal ihtisab, maka yang wajib bagi orang tua yang ditinggal mati anak adalah bersabar dan ihtisab. Qala rahimahullah, fa fiha bayanu anna man mata lahu ithnani aw thalathatin aw thalathatun minal walad fa sabara wa ihtasab anna ajrahu ayyudkhilahu Allahu azza wa jalla al-jannata bi fadlihi wa rahmatihi. Maka dalam hadis di sini terdapat penjelasan bahwasanya barang siapa yang meninggal anaknya dua atau tiga, kemudian dia bersabar dan ihtisab, maka pahalanya Allah masukkan dia ke dalam al-jannah dengan keutamaan dan rahmat Allah. ثم بسبب احتسابه وإيمانه بالقضاء والقدر والرضا والتسليم لذلك. Kemudian dengan sebab, ya, jadi tentunya seorang hamba bisa masuk jannah itu apa? Sebab utamanya karena rahmat dan keutamaan Allah. Tapi di sana ada sebab, sebab yang mendatangkan rahmat dan keutamaan dari Allah, yaitu ihtisab. Berihtisab mengharap pahala ketika tertimpa musibah, kemudian keimanan kepada qada dan qadar Allah, kemudian ridha dan menerima ketentuan Allah. Li'anna al-walada dzakaran kana aw untha thamaratul fuad. Karena anak laki-laki maupun perempuan itu adalah buah hati orang tuanya. Wa mahabbatuhu ma'lumatun minasy-syara' wal 'aql wal his wal fitrah indan nas. Fasabir 'inda wafati thalathatin aw itsnani min abna'ihi qabla al-hinth yanalu hadzal ajra alladhi jaa dzikruhu fi hadzal hadits ala wa huwa dukhulul jannah. Ya. Nah. Sehingga karena memang anak kecil itu cenderung orang tuanya lebih sayang, ya, maka ketika anak kecil itu meninggal, maka pahalanya besar bagi orang tua jika dia mampu bersabar, yaitu berupa jannah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, 149. Ya. Kita baca satu lagi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Haramiy ibn Hafs wa Musa ibn Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Utsman ibn Hakim qala haddatsani Amr ibn Amir al-Ansari qala haddatsatni Ummu Sulaimin qalat. Jadi hadis ini dari siapa? Dari Ummu Sulaim, seorang sahabiyah radhiyallahu taala anha qalat. Beliau berkata, "Kuntu 'indan Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Pernah suatu ketika aku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala. Ini juga ya, pentingnya memahami hadis mengacu pada syarah penjelasan-penjelasan yang diberikan para ulama. Dan pentingnya juga pengetahuan tentang rijalul hadis, tentang biografi para sahabat, ya, supaya jangan sampai keliru di dalam memahami hadis. Contohnya ini. Di sini Ummu Sulaim, seorang wanita, mengatakan kuntu indan Nabi. Pernah suatu ketika aku berada di dekat Nabi. Ya. Jangan sampai kemudian ini dijadikan alasan, oh boleh berarti berdekat-dekatan dengan wanita. Ya. Padahal kalau kita melihat kitab-kitab sejarah atau sirah, Ummu Sulaim ini masih mahram dengan Nabi. Jadi gak ada masalah bertemu dengan Nabi secara langsung, bercakap, ya, tidak ada masalah. Karena mahramnya. Ya. Mahram dari jalur ibu beliau. Ya. Jadi banyak memang hadis yang menyebutkan seperti ini. Ummu Sulaim ini ya bisa berbincang atau bertemu langsung dengan Nabi dan sering berada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Nabi berkata kepada beliau, ya Umma Sulaimin, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu awladin illa adkhalahumallahul jannata bifadli rahmatihi iyyahum. Qultu wathnani, qala wathnani. Wahai Ummu Sulaim, tidaklah dua orang muslim yang meninggal tiga anaknya. Dua orang muslim ini maksudnya sepasang suami istri. Ya, tidaklah dua orang muslim yaitu sepasang suami istri yang tiga anaknya meninggal kecuali Allah pasti akan memasukkan keduanya ke dalam al-jannah dengan keutamaan rahmatnya kepada mereka. Qultu, maka aku berkata, kata Ummu Sulaim, wathnani, apakah dua juga? Qala wathnani, maka Rasulullah menjawab, dua juga. Ya. Qala syarih al-syeikh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, hadha bima'na al-hadith alladhi qablah. Ini juga semakna dengan hadis yang sebelumnya. Wa fihi irsyadun lil abawain ila al-ihsani ila dzurriyyah dzukuran wa inathan. Di sini terdapat bimbingan bagi kedua orang tua untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak-anaknya, laki-laki maupun perempuan. Ihsanun fit tarbiyatil islamiyah. Itu berbuat baik dengan cara apa? Dengan memberikan tarbiyah islamiyah, pendidikan islami kepada anak. Wa ihsanun bibadli ma yahtajuhul waladu dhakaran kana aw untha bihasabi qudrati walidayhi wastita'atihima fin nafaqat. Dan berbuat baik dengan cara apa? Dengan cara memenuhi kebutuhan anak, laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh kedua orang tua tersebut di dalam memberikan nafkah. Wa fi kulli ma yahtajuhu yahtaju ilaihi alwalad wa ahammu syai'in tubdalu lahu at-tarbiyah al-islamiyah. Dan yang penting untuk diketahui, perkara yang paling dibutuhkan oleh anak bukan materi, bukan harta benda, bukan makan, bukan minum. Itu juga penting, tapi yang lebih penting dari itu adalah tarbiyah islamiyah, pendidikan islami. Ya. Pendidikan islami itu jauh lebih penting. Hatta yansha' ala hubbillahi wa hubbi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa hubbil islam wa hubbil khair umuman. Sehingga ketika anak itu sejak kecil dididik di atas tarbiyah pendidikan islami, maka akan dia akan tumbuh besar di atas kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Islam, dan kecintaan kepada kebaikan secara umum. Beda kalau anak dari kecil sudah ya enggak dikenalkan dengan tarbiyah islamiyah, tidak dididik dengan akhlak islami. Dari kecil dipegangi hanya ya HP, Android, ya, internet, ya, sembarangan yang ditonton tidak dikontrol, ya. Yang ditonton sejak kecil tontonan-tontonan yang merusak akhlak dan agamanya bahkan, maka tidak bisa dia tumbuh besar di atas kecintaan kepada Allah, Rasulnya, kecintaan kepada Islam dan kebaikan secara umum. Wa huwa khairu ma yuqaddimuhul ab li abnaihi. Dan itu yaitu tarbiyah islamiyah itu merupakan pemberian terbaik orang tua kepada anak. Jadi bukan materi, bukan rumah yang mewah, bukan tempat tinggal yang nyaman, bukan kendaraan yang bagus dan mewah, nyaman. Bukan itu pemberian terbaik orang tua kepada anak. Pemberian terbaik orang tua kepada anak adalah tarbiyah islami. Walaupun hidupnya pas-pasan, walaupun rumah kontrak terus, kontraktor, tidak ada masalah. Ya. Yang penting rizkinya halal dan anak itu dididik di atas tarbiyah islami. Itu pemberian yang terbaik yang diberikan orang tua kepada anak, bukan materi. Fakanal jazau liman mata. Anak jadi teringat dengan ucapan Umar bin Abdul Aziz. Ya, seingat anak, Umar bin Abdul Aziz, insyaallah kita semua dengar ya namanya. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang tidak kenal beliau? Ya, seorang khalifah dari Bani Umayyah yang dikenal dengan keutamaan, keilmuan beliau, ketakwaan beliau, zuhudnya beliau, walaupun beliau sebagai seorang amirul mukminin ketika itu, kalau sekarang ini sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, tapi beliau sangat zuhud terhadap dunia. Ya. Bahkan beliau dikenal sebagai seorang yang tidak kaya, walaupun beliau seorang amirul mukminin, khalifah, presiden. Ya. Tapi dikenal ya, bukan sebagai seorang yang kaya. Ketika meninggal pun tidak meninggalkan harta yang banyak bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Pernah suatu ketika beliau ditanya, ya, apa yang Anda tinggalkan bagi ahli waris Anda jika Anda telah meninggal dunia? Maka beliau menjawab yang maknanya, ya, yang terpenting bagi anak-anaknya adalah ketakwaan. at-taqwa. Kalau anak-anakku adalah orang-orang yang bertakwa, maka aku tidak akan mengkhawatirkan mereka sepeninggalku. Karena Allah yang akan menjamin rizkinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jaminan dari Allah bagi orang yang bertakwa. Jangan khawatir enggak dapat rizki, jangan khawatir enggak dapat ya makan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pasti akan Allah berikan dia jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki baginya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini jaminan dari Allah. Tapi syaratnya apa? Harus takwa. Tapi kalau seandainya anak-anakku bukan orang yang bertakwa, maka tidak ada gunanya aku tinggalkan harta buat mereka. Ini pemahaman yang benar. Kalau ternyata anak-anaknya bukan orang yang bertakwa, ditinggalkan harta banyak malah dipakai untuk perkara-perkara yang maksiat, atau minimalnya perkara-perkara yang sia-sia. Jadi hartanya tidak bermanfaat juga. Tidak bermanfaat bagi orang tua yang meninggalkan harta itu. Justru malah membantu atau menjadi sebab anak-anaknya banyak melakukan kemaksiatan, menginfakkan harta tersebut di jalan yang tidak Allah ridhoi. Jadi yang terpenting apa? Terpenting adalah menjadi anak-anak yang bertakwa. Ya. Karena Allah sudah menjamin orang yang bertakwa pasti akan diberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau ditinggalkan harta dalam keadaan dia bukan anak yang bertakwa, maka hartanya akan dibelanjakan pada jalan-jalan yang tidak Allah ridhoi. Maka tidak ada manfaatnya pula buat kita. فَكَانَ الْجَزَاءُ لِمَنْ مَاتَ لَهُ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ قَبْلَ الْحِنْثِ أَنْ يَكُونَ أَجْرُهُ رِضَى اللَّهِ. Maka barang siapa yang, maka balasan bagi barang siapa yang ditinggal mati anaknya dua atau tiga, anak yang belum balik, maka pahalanya adalah mendapatkan ridha Allah dan jannah, surga. كَمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَسَلَمْ فِي هَذِي الْحَدِيثِ allati madha dhikruha, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sudah berlalu. Mungkin itu ya yang bisa kita kaji di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-150 pada pertemuan mendatang bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.